terlambat pas besok tong su bisa baru ko sayang ko kenapa tong sejauh sampai sini baru ko berubah salah apa percapek aku bikin sa terluka kau cara kasihan sama sa yang tiap hari dengan ko perlahan menghindar dari sayang masih butuh ko lihat sekarang macam ko su bisa tanpa sa ko sudah mulai tuk terbiasa sama nangis tapi pura-pura tertawa saja memang amis untuk dapat bahagia sayang sudahkah saya capek menangis kau lihatlah dulu air mata su habis kau terkasihankah sama saya hati luka kau anggap biasa aduh sudahkah sama kau berubah sebab begitu bahasa tara suka tolong hargai selagi masih ada sebelum terlambat pas besok tong su pisah baru kau menyesal sasu sayang kau baik kau jangan begitu ae stop kau bawa putar balik satara suka le kau macam sutra hargai salagi kentara kau sutra butuhkan salagi sa pamit sa pergi bawa pulang sa hati mungkin kau memandiri berjalan sendiri terserah dari koi sa sudah angkat tangan sa menyerah meski sakit sa harus relakan sayang sudahkah sa capek menangis kau lihatlah dulu sa air mata su habis kau tak kasihankah sama sa sa hati luka kau anggap biasa aduh sudahkah sama kau berubah sebegitu bahasa tara suka tolong hargai selagi masih ada sebelum terlambat pas besok tong su pisah baru kau menyesal Ooh.